Siki Korintus paos 6. Rikalaning wenten ring pantaran para semetone sane mewicara ngelawan semetonnya ni, punapike semeton purun ngerereh tetepasan ring anak sane nenten nyungsung ide sangyang widiwase, dur boye ring pantaran kaulan ide sangyang widiwase. Punapike semeton nenten uning, mungguing para kaulan ide sangyang widiwase punike jaga nepasin jagate punike. Yening para semeton sane jaga nepasin jagate puniki, punapike semeton tan meresidayang muputang wicara sane alit punike. Punapike semeton nenten uning mungguing iraga puniki pacang nepasin para malaikat. Napi malih wicara sane biasa, sane wenten ring urip iragane, sane nyabran rahine. Yening wenten wicara sane kadiasa punike, punapike wicarane punike jaga keserahang ring anak sane tan medue tegak ring pesamuan. Boye ke indike puniki ngawinang semeton merasa kimud. Punapike ring pantaran para semetone, tan wenten anak sane wicaksana, sane meresidayang maosang wicara, sane wenten ring pantaran para semeton nyane. Nanging, semeton manggayang para semeton pesamuane mewicara ring pengadilane, tur semeton adung yen anake sane tan percaya nepasin wicaran para semetone. Sujatinipun, wentenipun wicara ring pantaran para semetone, punike sampun dados bukti, mungguing semeton nenten pisan mepituas. Boyoke langkung becik yen semeton kepekelin wiadin kebegal. Nanging semeton ngerage saling pekelin miwah saling begal ring pantaran semetone. Sampun janten semeton uning, mungguing anake sane jahat punike, ninten jaga ngerasayang kewirian pemerintahan ide sangyang widiwase. Sampunang je ngapus ragan semetone niri. Anake sane corah, anake sane nyumbah arce-arce, anake sane demen memitre, anake sane mesanggame peturumuani, anake sane demen megal, anake sane lobe angkare, sane demen mepunyah-punyahan, sane demen ngai pisune, sane demen memaling, ipun sami tanpa cang rasayang kewirian pemerintahan ide sangyang widiwase. Sane rien, ring pantaran para semetone, akeh sane ngelaksanayang paindikan sane kadi asa punike. Nanging sane mangkin, semeton sampun kesucian saking dosa-dosan semetone, tur semeton sampun katurang ring ayun ide sangyang widiwase. Melantaran kuasan ide yang Yesus Kristus, miwah melantaran roh widin iragane, semeton sampun kedameyang pemantuke ring ide sangyang widiwase. Menawi wenten anak mebaos sapuniki, tiang bebas ngelaksanayang seluiring paindikan. Punike patut, nanging boye seluiring paindikan mepikenoh buat para semeton. Tiang taler matur, tiang bebas ngelaksanayang seluiring paindikan, nanging tiang tanpa cang nyerahang dewek tiange buat jaga kepanjakang antuk seluiring paindikane punike. Wenten taler anak tiosan mebaos, ajeng-ajengan punike mule buat weteng, tur wetenge punike mule genah ajengan. Punike patut. Nanging, maka kalih jaga kepuputang antuk ide sangyang widiwase. Sikian iragane punike, boyeje buat anggen metingkah sane corah, nanging buat anggen mebakti ring ide sang penembahan, tur ide sang penembahan metiningin sikian iragani. Ide sang yang widiwase, sampun nangyang ide yang Yesus saking pantaran anake padem, ide taler pacang nguripang irage antuk kewisesan idane. Semeton sampun uning, mungguing sikian semetone punike anggota anggan ide Sang Kristus. Punapike dados anggota anggan ide Sang Kristus punike kambil, tur kanggen anggotan sikian anak sane dados sundel. Sampun janten nenten dados. Punapike semeton tan uning, mungguing sireje mesanggame ngajak sundel, ipun sampun nunggal sikian ngajak sundele punike. Santukan kecaping cakepan sucine sapuniki, maka daduo ento lakar nunggal dadi mawak abesik. Nanging sapesire sane nunggalang sikian nyane ring ide Sang Penembahan, ipun nunggal ring ide sejroning roh. Kelidang jeragan semetone saking parisolah sane kaon. Sekancaning laksana sane ngeranayang manusane medose, dosane punike nenten nempuh sikianipun. Nanging, anake sane mececabulan, ipun medose marep ring dewek nyane niri. Punapike semeton nenten uning, mungguing sikian semetone punike pelinggih roh ide Sang Yang Widiwase, inggih punika roh sane sampun kepaicayang antuk ide Sang Yang Widiwase ring semeton, sane melingge sejeroning semeton. Dadosipun, semeton puniki nenten kantun dados druen semetone niri, nanging sampun dados druen ide Sang Yang Widiwase. Santukan, semeton sampun ketumbas tur sampun ketaur mal pisan, antuk ide Sang Yang Widiwase. Punika winannya, luihangje ide Sang Yang Widiwase antuk sikian para semetone.